بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Masih dalam membahas bab fi iyadatil marda. Dua hadis yang kita baca kemarin, yaitu yang pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengajak bicara hambanya, istat'amtuka falam tut'imni. Aku minta makan kepadamu, kamu tidak memberikan makanan tersebut kepadaku. Tapi kita ulangin secara cepat insyaallah hadis yang kemarin, karena ada beberapa yang tertinggal. Istata'amtuka falam tut'imni. Aku minta makan kepadamu, kamu tidak memberikannya kepadaku. Maka seorang hamba merasa heran karena keyakinan yang ada pada dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ghani, maha kaya, tidak butuh kepada hambanya. Bagaimana bisa kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta makan, mempertanyakan mengapa kamu tidak memberikan makan kepadaku? Maka karena keheranan tersebut seorang hamba mengatakan, qala fayaqulu ya rabbi wa kaifa istat'amtani wa lam ut'imka wa anta rabbul alamin. Bagaimana bisa kamu engkau meminta makanan kepadaku kemudian aku tidak memberikannya sedangkan engkau adalah rabbul alamin, seperti yang disebutkan tadi, yang mengatur alam semesta, maha kaya, dapat mengatur semuanya, tidak butuh kepada hambanya, bahkan hambanya yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada Ar-Rabb Jalla wa'ala. Maka disebutkanlah tafsirannya dalam hadis yang sama, dalam hadis ini pula, pada jumlah yang berikutnya, menafsirkan apa maksud dari mengapa seorang hamba tidak memberikan makan kepadanya. Disebutkan tafsirnya, ama alimta anna abdi fulanan istat'amaka falam tut'imhu, ama alimta annaka law kunta at'amtahu lawajadta dhalika 'indi. Memang Allah Subhanahu wa taala maha kaya, tidak butuh kepada hambanya, hambanya tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwasanya mengapa engkau tidak memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, kepada orang lain yang membutuhkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala menggambarkannya bahwasanya mengapa seorang hamba tidak memberikan makanan kepadanya, mengidhofahkan hal tersebut kepada dirinya Subhanahu wa taala dalam rangka hasan wa targhiban, menganjurkan, menyemangati seorang hamba untuk memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Dan juga dalam rangka menjelaskan keutamaan yang begitu besar ketika seorang hamba membantu orang lain, memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Ama alimta anna abdi fulanan istat'amaka falam tut'imhu. Apakah engkau tidak menyadari bahwasanya seorang hamba tertentu membutuhkan makan darimu kemudian kamu tidak memberikannya? Ama alimta annaka law kunta at'amtahu lawajadta dhalika 'indi. Apakah kamu tidak menyadari bahwasanya ketika kamu memberikan makanan tersebut kepada hamba tadi, lawajadta dhalika 'indi, kamu akan mendapatkannya dariku. Artinya kamu akan mendapatkan pahala yang besar, balasan berupa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah dia perbuat, dia memberikan makanan kepada orang lain. Ini makna dari atau tafsiran dari perkataan yang di pertama istat'amtuka falam tut'imni. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu kepadanya bahwasanya mengapa kamu tidak memberikan makan kepada orang lain padahal dia membutuhkan, tetapi mengidhofahkan atau menggambarkan kepada dirinya dalam rangka menyemangati, menganjurkan, dalam rangka ingin menjelaskan bahwasanya di situ ada keutamaan yang besar. Maka hal tersebut sama seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Madza allazi yuqridullaha qardan hasana?" Siapa di antara kalian yang ingin berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya adalah berinfak kepada orang yang membutuhkan, karena hal tersebut akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini makna hadis. Begitu pula yang setelahnya berkaitan dengan istisqa dan juga berkaitan dengan talabul iyadah, berkaitan dengan meminta minum dan meminta untuk dijenguk. Penjelasannya sama seperti yang di awal tadi. Mengapa engkau tidak memberikan minum kepadaku? Artinya mengapa tidak kamu beri minum orang yang membutuhkan, tetapi dengan cara menegurnya, dengan cara mengistilahkan kepada dirinya dalam rangka menyemangati orang tersebut, dalam rangka menjelaskan bahwasanya di situ ada keutamaan yang besar. Karena ketika kamu memberikan minum kepadanya, kamu akan mendapatkan al-ajr, pahala di balik itu. Begitu pula yang setelahnya, mengapa aku sakit, mengapa kamu tidak menjenguknya? Artinya mengapa kamu tidak menjenguk orang lain yang dalam keadaan sakit, mengistilahkan dengan dirinya dalam rangka menyemangati dan menjelaskan bahwasanya ada keutamaan yang besar di balik itu. Adapun syahid dari hadis tersebut adalah potongan yang di akhir, yaitu berkaitan dengan lau kunta udtahu lawajadta dzalika indi, keutamaan iyadatul marid. Kemudian disebutkan juga kemarin ada pada pertemuan yang lalu bahwasanya para ulama mengambil pelajaran dari hadis ini bahwasanya setiap ada sesuatu yang sepertinya ada muskilah, sepertinya tidak masuk dalam atau sulit untuk diterima, maka ketahuilah hal tersebut pasti akan disebutkan jawabannya, imma dalam hadis atau dalam dalil yang sama atau dalam hadis yang lain. Tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Ketika kita menganggap bahwasanya ada sesuatu yang muskilah, bingung kita memahaminya, sulit kita menerimanya, kemudian tidak ada penjelasannya dalam syariat, dalam dalil-dalil yang lain, maka ketahuilah berarti itu pemahaman kita yang belum bisa memahami dengan benar. Dicontohkan kemarin hadis tentang nuzulnya Allah Subhanahu wa taala ke langit bumi, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Para ahlul ahwa, orang-orang yang mentahrif, suka mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan sebelum mentahrif mereka meyakini bahwasanya tidak mungkin ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mentakwil, menafsirkan makna tersebut kepada makna-makna yang lain. Ketahuilah pemahaman dia yang tidak benar dalam memahami hal tersebut. Karena jika memang itu tidak benar, akan disebutkan penjelasannya dalam dalil-dalil yang lain. Barakallahu fikum. Ini apa yang kita bahas kemarin tentang hadis yang pertama. Adapun hadis yang kedua, yaitu hadis Abu Sa'id radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udu al-marid wattabi'ul janaiz tudzakkirukumul akhirah." Jenguklah orang sakit, iringilah jenazah, akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjenguk orang yang sakit. Atas dasar itu sebagian ulama berpendapat wajibnya hal tersebut. Tetapi mayoritas para ulama, dan itu pendapat yang rajih, bahwasanya menjenguk orang sakit merupakan sunnah. Perbuatan kebaikan yang sangat ditekankan. Banyak di situ keutamaan. Kemudian kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittabi'u al-janaiz," iringilah jenazah. Mencakup semua hal yang berkaitan dengan pengurusan jenazah hingga penguburannya. Dimulai dari memandikan, menyolatkan, sampai mengiringi ketika dibawa ke makbarah sampai dikuburkan. Itu semua termasuk dalam rangkaian ittiba'ul janaiz. Kemudian di akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tudzakkirukumul akhirah," akan mengingatkan kepada kalian, akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Bisa jadi ini kembali kepada yang kedua, yaitu ittiba'u al-janazah, mengiringi jenazah akan mengingatkan kepada akhirat. Tetapi jika dilihat lagi, bisa juga ini termasuk yang pertama, yaitu menjenguk orang-orang sakit. Menjenguk orang sakit juga bisa termasuk sesuatu yang dapat mengingatkan kepada akhirat, bukan hanya ittiba'ul janaiz saja. Terkhusus apabila penyakit yang menimpa seseorang tersebut penyakit yang begitu parah dan terlihat tanda-tanda bahwasanya dia akan wafat. Tudzakkirukumul akhirah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang keutamaan di balik itu, yaitu akan mengingatkan kepada akhirat. Mengingat akhirat akan bermanfaat bagi seseorang dari sisi dia mengamalkan amalan-amalan sebagai persiapan dia untuk akhiratnya. Dia meninggalkan perbuatan yang sia-sia, meninggalkan perkara-perkara yang haram atau bahkan makruh, bahkan yang mubah dia tinggalkan semua. Dia kerjakan semua yang wajib. Dia bersemangat dalam mengerjakan perkara-perkara yang sunnah dan keutamaan-keutamaan yang lain dalam rangka mempersiapkan diri untuk kehidupan akhiratnya. Jika dia mengingat akhirat, maka ini keutamaan mengingat kehidupan akhirat, karena dia akan bersemangat untuk mengamalkan amal-amal baik dalam rangka mempersiapkan dirinya untuk kehidupan tersebut. Oleh karena itu disebutkan pada pertemuan lalu waktu itu, para ulama ketika menyebutkan pembahasan tentang al-iman bil yaumil akhir, mengimani hari akhir, mereka menyebutkan ada dua tingkatan di situ, ada dua derajat. Ketika seorang mengimani hari akhir, maka dia masuk pada derajat yang pertama, yaitu keimanan yang semestinya. Ketika dia tidak memiliki keimanan tersebut, dia tidak disebut dengan orang yang beriman. Kemudian ketika keimanan tersebut selalu ada pada dirinya, tidak pernah dia melalaikannya, maka dia masuk kepada derajat yang kedua, yaitu ar-rusukh. Begitu tertanamnya keimanan pada hari akhir pada kalbunya, sehingga dia selalu mengingat dan amalannya selalu dia perbaiki, selalu dia tingkatkan dalam rangka mempersiapkan untuk hari tersebut. Itulah yang disebut dengan al-imanur rasikh, setelah sebelumnya dia mengimani dengan al-imanul jazim. Baik, itu secara cepat apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Barakallahu fikum. Berkata asy-syarih, pensyarah kitab ini, yaitu Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Mawdu'u hadainil haditsain mashru'iyyatu 'iyadatil marid wa ma yatarattabu 'alayha minal ajr wa ma yatarattabu 'ala tarkiha minal hirman minal ajr." Pembahasan dua hadis ini adalah tentang disyariatkannya menjenguk orang-orang sakit, dan juga pembahasan tentang pahala dibalik itu, dan juga penjelasan tentang orang-orang yang meninggalkannya maka dia tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disebutkan. Fal haditsul awwal yusamma haditsan qudsiyan wa yusamma haditsan ilahiyan wa yusamma haditsan rabbaniyan. Hadits yang pertama, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hambanya, merupakan atau dinamakan dengan hadits qudsi, dinamakan juga dengan hadits ilahi, dinamakan juga dengan hadits rabbani. Karena Allah Azza wa Jalla takallama bihi wa alqahu ala qalbi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. فهو ارفع الاحاديث ان صح سنده ومتنه. Disebut dengan hadis ilahi, hadis rabbani, hadis qudsi, karena Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam isi hadis tersebut yang kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan hadis yang lebih tinggi derajatnya dibanding hadis yang merupakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau merupakan hadis yang tingkatannya paling tinggi jika sanadnya dan juga matannya merupakan sanad dan matan yang sahih. Thumma jaa mufassaran istat'amtuka falam tut'imni maridtu falam ta'udni. Jaa mufassaran al-hadithu bima'na anna fulanan marida falam ta'udhu wastat'amaka fulanul miskin falam tut'imhu. Kemudian disebutkanlah penafsiran dari istat'amtuka falam tut'imni maridtu falam ta'udni. Aku meminta makan kepadamu dan kamu tidak memberikannya. Aku sakit dan kamu tidak menjenguknya. Disebutkan tafsiran dari makna tersebut dalam hadis, yaitu bima'na, dengan makna anna fulanan maridha falam ta'udhu. Ada seseorang yang dalam keadaan sakit kemudian kamu tidak menjenguknya. Wastata'amaka fulanul miskin falam tut'imhu. Ada orang miskin yang meminta, membutuhkan makan darimu, kemudian kamu tidak memberikannya. Itu tafsiran dari istat'amtuka. Jadi bukan Allah Subhanahu wa taala yang membutuhkan, tetapi hamba tersebut, dibahasakan dengan dirinya sebagai penyemangat dan penjelasan terhadap keutamaan yang besar. Falau at'amtahu lawajadta dzalika 'indi wa law 'udtahu ay al-marid lawajadtani 'indah. Jika seandainya kamu memberikan makan kepadanya, kamu akan mendapatkannya di sisiku, artinya mendapatkan pahala. Walau utahu, jika kamu menjenguknya orang sakit tersebut, kamu akan mendapatiku ada di sisinya, artinya pahala tersebut, keutamaan tersebut. Wal makna, makna dari itu semua adalah wal makna law wajadta sawaba dzalika 'indi fi it'ami at'am wa fi 'iyadati al-marid wa fi al-qiyam bi hadhihi al-huquq allati syuri'at. Arti dari jumlah-jumlah tersebut, la wajadta dzalika 'indi aw la wajadtani 'indahu, adalah kamu akan mendapatkan pahalanya di sisiku karena pemberian makan tadi, karena menjenguk orang sakit tadi, dan juga karena kamu mengerjakan hak-hak yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Likauniha min makarimil akhlaq wa ahsanul mustahabbat wal jazaa'ul hasan 'ala al-qiyam biha 'adzim. Karena itu semua merupakan makarimul akhlaq, akhlak yang mulia, dan juga sunnah-sunnah yang baik. Dan ketahuilah bahwasanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan baik adalah sesuatu yang besar. Ini tentang hadis yang pertama. Wal haditsus tsani, adapun hadis yang kedua, an Abi Sa'id radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam Qala udul marid wattabi'ul janaiz tudzakkirukumul akhirah. وهذا الحديث جاء فيه بيان الحكم مقرونا بعلته. حديث yang kedua ini disebutkan di dalamnya sebuah hukum yang diiringi dengan illahnya, dengan sebabnya. الحكم الترغيب في عيادة المرضى لا على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب أي يستحب للمسلم أن يعود أخاه المسلم وهي من الحقوق المشروعة على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. Hukumnya adalah anjuran untuk menjenguk orang sakit, tidak untuk diwajibkan, tetapi sebagai istihbab, sebagai anjuran, penekanan, sebagai sunnah. Disunnahkan atas seorang muslim untuk menjenguk saudaranya sesama muslim, dan itu merupakan hak-hak yang disyariatkan atas seorang muslim. Hak-hak yang telah ditetapkan kepada seorang muslim atas saudaranya yang lain. Sekali lagi, bukan ala sabil al-wujub, bukan sesuatu yang diwajibkan. Ittiba'ul janaiz fardhu kifayah. Idza qama bihi ba'dhu an-nas saqata al-ithma 'anil baqin. Wa idza tabi'a al-muslimu al-janazata kasaba al-ajr. Kemudian mengiringi jenazah merupakan fardhu kifayah jika dikerjakan oleh sebagian orang dengan jumlah yang cukup, maka gugur kewajibannya bagi yang lainnya. Ini pengertian dari fardhu kifayah. Idza qama bihi man yakfi saqata al-ithma 'anil baqin. Idza qama bihi ba'dhun nas saqata al-ithma 'anil baqin. Jika ada yang mengerjakan dengan jumlah yang cukup, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Wa idza tabi'al muslimul janazah kasabal ajr. Jika seorang muslim mengerjakan hal tersebut, mengiringi jenazah saudaranya sama muslim, maka dia akan mendapatkan al-ajr. Kama warada fil hadis 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shahida al-janazata hatta yusalla 'alayha falahu qirat wa man shahida hatta tudfan kana lahu qiratan. Barang siapa yang menghadiri jenazah hatta yusalla 'alaiha sampai disolatkannya, ikut mengurus jenazah sampai disolatkan, falahu qirat, dia akan mendapatkan satu qirat. Wa man syahida hatta tudfan kana lahu qiratan. Barang siapa yang mengikuti pengurusannya sampai dikuburkan, disolatkan, kemudian dia terus mengikutinya sampai dikuburkan, maka dia akan mendapatkan qiratan, dua qirat. Wal qiratu kal jabalil azim. Qirat, satu qiratnya seperti sebuah gunung yang besar. Maka barang siapa yang menghadiri salat jenazah, dia akan mendapatkan satu qirat. Ketika dia terus ikut mengiringi sampai dikuburkan, dia akan mendapatkan dua qirat. Satu qiratnya seperti sebuah gunung yang besar. Hatta qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma laqad farratna fi qararit katsira. Sungguh benar-benar kami telah membuang-buang qirat yang banyak. Ya'ni annahum lam yashhidu ba'd al-janazah. Artinya adalah mereka terkadang meninggalkan sebagian jenazah, tidak ikut menyalatkannya, tidak ikut menguburkannya. Ketika itu Ibnu Umar sedang duduk dan memegang kerikil ketika mendengar berita tersebut, mengetahui bahwasanya qirat seperti satu qiratnya seperti gunung yang besar, maka dia melemparkan kerikil tersebut dan bangkit dan mengatakan hal tersebut, sungguh kita telah membuang-buang qirat yang banyak. Ya'ni annahum lam yashhidu ba'd al-janaiz. Fattiba'u al-janaiz fihi faidatun azimah. Maka mengiringi jenazah diketahui dari sini Di balik itu ada fawaid yang banyak. Bahkan dia mendapatkan pahala yang banyak, wa kasaba ajra katsir. Wal fa'idatu tsaniyah, faedah yang berikutnya adalah tadzakkur al akhirah. Mengingat akhirat. Jadi disebutkan tadi oleh beliau, hadis ini disebutkan sebuah hukum dan juga illahnya. Illahnya yang disebutkan sekarang, al-fa'idatul tsaniyah, menyebutkan tentang iyadatul mardha, menyebutkan tentang ittiba'ul janaiz. Apa illahnya? Li'annahu tudzakkirukumul akhirah. Karena hal tersebut mengingatkan kepada kehidupan akhirat. Kedua-duanya, baik itu menyunguk orang sakit ataupun mengiringi jenazah. Idza nadarta ila al-lahz wa wad'i al-janazati wa wad'i al-janazati fihi, 'arafta anna hadha masirak. Apabila kamu melihat lahad, liang lahad, kuburan dalamnya, kemudian kamu melihat jenazah itu bagaimana dibawa turun dan ditaruh dalam lahad tadi, 'arafta anna hadha masirak. Di situ juga kamu akan mengetahui bahwasanya tempatmu juga nantinya di situ. Fala tadri aqribul ajal am ba'id. Sedangkan kamu tidak mengetahui apakah kamu termasuk yang pendek ajalnya apa masih lama, apakah panjang. Wal muhim al maqtu'u bihi indaka bi anna yawman ma anta satakunu mithla hadhihi al janazah. Baik pendek ataupun panjang ajalmu, kamu tidak mengetahui itu. Yang jelas, kamu dengan jelas, dengan yakin, bahwasanya pada hari tertentu tempatmu adalah seperti jenazah tersebut. Fatatadzakkar al-akhirah fata'mal laha. Maka dengan itu kamu akan mengingat akhirat. Dengan sebab itu pula kamu akan beramal, mempersiapkan untuk kehidupan tersebut. Al-amal alladhi ya'nusuka fi qabrika wa yazulu bihi al-wahshah min salihil amali aqwalin wa af'alin batinatin wa zahirah. Kamu akan beramal dengan amalan-amalan yang akan membuatmu tenteram di kuburan nanti. Amalan-amalan yang akan menghilangkan kegundahan pada dirimu dengan mengerjakan amal-amal saleh, baik itu ucapan, perbuatan yang batin ataupun yang zahir. Karena thabata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'u al-mayyita thalatha, akan mengiringi jenazah tiga hal. Fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid. Yang dua akan kembali, tetapi yang satu akan tetap bersamamu hingga kamu di kuburan nanti. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, akan mengikutimu amalanmu, keluargamu dan hartamu. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu, maka setelah selesai pengurusan jenazah, penguburan, keluargamu, hartamu akan kembali, tetapi amalanmu akan terus bersamamu di kehidupan tersebut. Maka hendaknya masing-masing mempersiapkan amalan-amalan untuk kehidupan tersebut, amalan-amalan yang akan membuat kita tenang di kuburan nanti, yang akan menghilangkan kegelisahan pada kehidupan tersebut. Baik, insyaallah cukup ya, waktunya sudah sebentar lagi azan. Naktafi bihadzal qadr. Kita baca selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.